Dengan demikian kata Imam Ibnu Allam rahimahullah, niat atau amalan hati menurut para ulama dibagi menjadi 5. Amalan hati itu ada 5 macam, 5 bentuk. Yang pertama yang disebut dengan nama al-hawajiz. Hawajiz ini semacam tersirat di benak kita, ingin melakukan atau memperbuat sesuatu, tersirat di benak kita. Yang kedua dinamakan al-khawatir. Yang tersirat tadi bercokol sudah di akal, bercokol di benak kita, gak sekedar lewat tetapi bercokol, dikembangkan gitu. Bagaimana kalau saya lakukan itu, kapan dan bagaimana, tergantung itu amalan baik atau amalan jelek. Yang jelas sudah bercokol di benak kita. Yang ketiga disebut dengan habibun nafs. Habibun nafs ini lebih dalam lagi, diolah ke pikiran yang terlewat tadi, bagaimana cara menjalaninya. Dan dia sudah mulai maju mundur, saya lakukan tidak. Tergantung amalan baik saya lakukan apa enggak, atau amalan jelek maksiat saya kerjakan atau tidak. Kalau saya lakukan bagaimana caranya, kapan waktu yang tepat. Nah ini sudah hadithun nafs, sudah mulai maju mundur, saya lakukan atau enggak, sudah betul-betul tertanam dalam dirinya. Yang keempat disebut dengan alham. Alham ini tekad yang, niat yang sudah hampir pasti gitu, untuk dilakukan, sudah hampir pasti untuk dilakukan. Tapi ini masih di dalam jiwa, masih bergolak di dalam jiwa, belum ada bentuk amalan, masih niat, tetapi tingkatnya disebut alham. Puncak dari amalan hati ini disebut al-azm. Al-azm, tekad bulat, yakin dia tidak melakukan itu. Masih hendak memang, belum ada bukti, tetapi sudah azam betul, sudah tekad bulat harus dia lakukan itu. Dari 5 tingkatan amalan hati ini, al-hawajiz tersirat di benak, al-khawatir tertanam sudah pikiran itu, 3 yang pertama yang tersirat, yang tertanam dan bahkan mulai diolah, dan orang sudah mulai maju mundur untuk melakukan atau tidak. 3 ini kata para ulama, kalau sebatas gejolak pikiran di dalam hati, tidak ada hukum dan tidak ada sanksi apa-apa di dalam syariat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, innallaha tajawaza an ummati ma haddatha bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal. Allah mengampuni umat ini dari apa yang dibicarakan dalam hati mereka, gejolak, keinginan, hasrat, selama itu sekedar gejolak, sekedar pikiran, kalau belum terucap dengan kata-kata atau belum diamalkan, maka diampuni oleh Allah SWT. Sekedar itu tadi, gejolak di dalam diri, ingin ini, ingin itu, baik itu amalan baik atau amalan jelek, tidak dianggap oleh syariat. Tinggal 2 yang terakhir, alham dan al-azim. Keinginan yang hampir pasti, apalagi azim sudah tekad bulat. Yang ini sudah mulai ada hisab, ada perhitungan dalam syariat Allah. Walaupun dia belum mengamalkan, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hama bi hasanah kutibat falam ya'mal biha kutibat lahu biha hasanah fa in 'amila biha kutibat lahu ashra hasanat ila sab'ini ati dhifin. Orang yang bertekad, berkeinginan melakukan suatu amalan baik dan belum dia realisasikan, belum dia amalkan, sudah Allah tulis baginya satu kebaikan. Ketika bukan sekedar niat, tetapi sudah keinginan keras. Kalau betul-betul dia amalkan keinginan itu, Allah tulis 10 kebaikan baginya sampai 700 kali lipat. Kalau dia amalkan itu keinginan dan niat dia. Wa in hamma bi sayyi'ah falam ya'mal biha kutibat lahu biha hasanah. Sebaliknya orang yang berkeinginan melakukan maksiat tetapi dia tinggalkan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Fa in 'amila biha lam tuktab lahu illa sayyi'ah wahidah. Tetapi kalau dia amalkan, dia hanya tertulis satu dosa baginya. Kalau dia tinggalkan niat berbuat jelek, niat maksiat itu, dia tinggalkan karena Allah, dia dapat pahala satu. Dia tinggalkan belum dia amalkan, tidak jadi dia kerjakan. Ini yang Allah dan Al-Azm, tekad, keinginan yang sudah bulat dan keinginan keras.